Bagaimana aturan ayat yang turun? Mengapa ayat-ayat dari surah yang sama turunnya tidak berurutan? Itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an turun sesuai dengan kejadian. Jadi kadang-kadang ada kejadian sahabat yang sedang bertengkar dengan istrinya, turunlah ayat ya dalam surah At-Talaq misalnya. Ada pertanyaan dari orang-orang Yahudi tentang Ashabul Kahfi, turunlah ayat tentang Ashabul Kahfi. Turun begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kasuistiknya sedang merasa gemetar selama 40 hari enggak bisa bangun, turunlah surah Mudatsir dan Muzammil. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa pada saat 6 bulan terputus wahyu, sedih, gitu kan? Turunlah surah Ad-Duha menghibur beliau. Terus seperti itu. Nanti juga kita temukan surah Al-Kafirun. Pada saat orang-orang kafir Quraisy mengatakan, sembahlah Tuhan kami sehari, ya Muhammad, kami sembah Tuhanmu juga sehari. Sampai Nabi SAW ditawarkan, karena Nabi nolak terus, ya Muhammad, sembahlah Tuhan kami sehari, kami Tuhan, sembah Tuhanmu seumur hidup. Nabi SAW tolak, turunlah kul ya ayyuhal kafirun. Dan seterusnya. Jadi memang sesuai dengan kasuistik. Nanti Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk menyusunnya. Ayat ini letakkan di surah ini. Ya, surah itu urutan yang kesekian. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan.